Dipuntamakan sunggal vokalis saking Mijil saking Wewengkon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Ingkang hadir wonten Wewengkon Dukuh Telanaan Desa Sukorukun Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia. Wonten Nuansa Production, wonten Kaila Audirental Professional Audio, Yanti Lil Hidayah sesarengan Grace Music Nyampur Sari. Sudah lima tahun sangat sakit keluarga ke Bapak Lasmo adalah Ibu Karmi. Entah lupa lima tahun larus Kato beli jendalu Sukar binara Entah Sedesa kati para Ika nipun penggali Ika ngati wantan mengon Dukun pelanaan desa Sukar rukun Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Dress Music Nyampur Sari pimpinane pun kliru pimpinane pun Abah Komodo. Abah Komodo. Ah, ikan mijil saking Wewengkon Pagak. Alhamdulillah jebule nggih gadah Campur Sari ya, Mas. Wah, atur mau Campur Sari, Nduk. Gedel ketoprak bareng lagi jarene kok. Oh, nggih to. Tayo bareng wis napa pokoknya. Lah kok sembarang kalir diayahi to. Dewe iki barang terbang bareng yo mangkat. Barungan bareng ya. Mawi bawa Kang Mas. Anjir Mbak Ayu. Ingkang saking Bulu nggih. Pak sinten kula kok supi asmane? Mas Iwan, Pak sinten niku? Pak Is nggih, ya Allah. Ngapunten Pak supi nggih. Thank you. kehilangan nae. Piye piye piye? Pripun Mas? Eh ngonten. Oh ngaten nggih. Nggih pun pinarak mawon nggih. Hae ngono tak ya iso.